sadari kesalahan ini yang membuat segalanya gelap jadinya. Oh kasihku, ku harap kau mau memaafkan, menerima pengakuanku. Jangan kau diam lagi, ku tak sanggup menahan. Bicaralah kau sayang, jiwa ini tak tenang. Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Cinta jangan kau lari, apalah arti hidup ini tanpa cinta dan kasih sayang. Oh kasihku, ku harap kau mau memaafkan, menerima pengakuanku. Jangan kau diam lagi, ku tak sanggup menahan. Bicaralah kau sayang, jiwa ini tak tenang. Cinta jangan kau pergi, tinggalkan diriku sendiri. Cinta jangan kau lari, apalah arti hidup ini tanpa cinta dan kasih sayang. Tanpa cinta dan kasih sayang.